لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره بلزوم مكانه دفعت عنه الشر قوم جاءوه بأبشع صورة، مع أنه لم يكن بينه وبينهم سوى خط، لو جاءت عليه الريح لعفى أثره، لكنه ليس كميقة الخطوط، إنه خط السنة، من لزمه كفى الله ما نابه. Dan engkau melihat dari kisah yang sangat agung ini, di mana sambutan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan beliau untuk tetap berada di tempat tersebut, ya, agar bisa menjauhi beliau kejelekan kaum yang datang dengan surah yang sangat jelek. Ya, ma'annahu lam yakun bainahu, bersama dengan itu tidak ada di antara Abdullah bin Mas'ud dengan kaum tersebut kecuali hanya garis itu saja. Kalau seandainya datang angin, maka garis tersebut akan hilang. Ya, datang angin akan terhapus garis tersebut, tidak sebagai lakin lahu, akan tetapi garis tersebut bukan seperti garis-garis yang lainnya. Akan tetapi garis tersebut adalah garis yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya beliau. Dan siapa yang seseorang melazimkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi baginya dari apapun itu. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, tidaklah beliau, ya, oh, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah begini. Oh, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah begitu. Ya, karena tetapi segala sesuatu nas yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah secara hukum asal dia itu difahami sebagaimana zahirnya. Ya, kecuali di sana datang dalil yang menunjukkan untuk memalingkan daripada mana zahir kepada mana yang lainnya. Ya, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan Abdullah bin Mas'ud dengan sebuah garis, nah, secara logika apa faedahnya garis yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Abdullah bin Mas'ud tidak mentakwil ke sana dan kemari. Ini secara hukum asalnya demikian. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi, ya, di dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih putra beliau satu-satunya yang beliau miliki pada saat itu, Ismail alaihissalam. Ya bunna inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana menurut engkau? Nah, kalau seandainya boleh mentakwil, memahami ayat secara hukum asal bukan terhadap zahirnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling pantas untuk memaknai ayat Al-Quran dengan makna yang lainnya. Oh, maksud daripada maknanya adalah hewan peliharaan anak saya. Oh, maksudnya saya harus menyembelih waktu saya untuk benar-benar memfokus untuk mendidik anak saya. Ya, tidak dibawa ke sana dan tidak dibawa kemari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim memahami sebagaimana zahirnya. Di antara dalil menunjukkan Nabi Ibrahim memahami secara zahirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat setelahnya, wa tallahu lil jabin. Ya, ketika keluarnya falamma aslama, keluarnya menyerah diri, Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah, Nabi Ismail juga menyerahkan diri kepada Allah, tallahu lil jabin. Dan kemudian mereka saling memandang satu dengan yang lainnya dan Ibrahim sudah siap menyembelih anaknya. Ini menunjukkan ya bukanlah makna yang lain yang dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tentunya ayol hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengingkari ya adanya makna zahir itu berpaling kepada makna yang lainnya. Akan tetapi itu sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu nas, kaidah-kaidah dalam ilmu usul tafsir, kaidah-kaidah dalam usul hadis, ya, di mana memaknai makna satu kepada makna yang lainnya dengan qarinah. Ya, ada penghubung, di antara penghubungnya adalah apakah itu ayat yang lain yang didatangkan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang didatangkan. Bisa difahami ya di sini? Baik, atau kadang ada sebagian orang yang mereka terlalu memaksa diri untuk menafikan atau untuk mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala daripada zahirnya, ya, sebagaimana misalnya mereka mengatakan wajib untuk kita ya menakwil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Karena kalau seandainya kita tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mengurangi haknya Allah. Jadi membawa ayat misalnya ketika ya mereka lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lupa kepada mereka. Ini kalimat nasya. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang terburu-buru, karena kalimat nasya secara zahir ya itu bisa artinya adalah ya dhuhul aql an syai ma'lum, ya hilangnya dari akal dari sesuatu perkara yang ma'lum diketahui, dia lupa, ya dia kunci, dia bisa taruh di sini, hilang dia kuncinya, hilang akalnya. Tetapi daripada makna nasya juga artinya adalah tark, meninggalkan. Ya ini bukan ta'wil, ini makna daripada zahir. Dan konteks ayat juga menunjukkan demikian. Ketika manusia lupa kepada Allah dengan dosa dan maksiat yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia. Nah, manusia ketika dia berbuat maksiat, dia tahu enggak yang menciptakan dia Allah? Dia tahu enggak yang memerintahkan kepadanya Allah? Dia tahu tidak yang melarang dia itu adalah Allah? Dia tahu. Tapi dia tetap berbuat dosa. Ya, dan ini menunjukkan dia meninggalkan Allah. Ketika dia meninggalkan Allah, Allah akan meninggalkan dia. Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya dan ini semisalnya. Ini menunjukkan kepada kita begitu jelas akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nasul Quran dan nasul sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita melihat bagaimana pemahaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memahami sebagaimana zahirnya hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ternukilkan dari Abu Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di masjid dan kemudian beliau hendak menuju ke masjid, di tengah perjalanan akan tiba ke dalam, istilahnya suara Rasulullah sudah terdengar dan dia belum masuk dalam masjid, dalam kondisi pada waktu itu Nabi mengatakan an ajlisu, hendaknya kalian duduk. Rasulullah sedang menyebutkan tentang duduk. Rasulullah bukan memerintahkan Abu Aufa ini untuk duduk, tetapi ketika dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta merta beliau duduk untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perhatikan. Wa qad bayantu adilatun tathbitullahi lil ummah al-mutaba'ah wa nasruhu iyyaha. Dan kita juga telah menjelaskan dalil-dalil tentang kekuatan yang Allah berikan kepada umat ya ketika mereka mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong umat-umat yang mereka mengikuti nabinya, maka fala ba'sa. Kalau bahasa asuka huna kisah tentu syalil amrain jami'an. Ya, maka tidak ada masalah di sini saya akan menukilkan kisah yang menguatkan di antara dua perkara tersebut sekaligus. Apa itu? Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ketika mereka berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fi man qada 'azima li Abi Bakar alladhi hafizallahu bid-din wa nasarahu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah tersebut ada kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya dengan amun di tangan Abu Bakar As-Siddiq dan menolong beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menolong agama Rasulullah melalui tangan Abu Bakar setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah wal akhwat, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin al-Madini rahimahullah, ya gurunya Al-Imam Bukhari, beliau mengatakan, hafidhullah bihadhal din, birajulain, bi Abi Bakrin yawmul riddah, wal imamu Ahmad yawmul mihna. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga agama ini dengan dua orang laki-laki. Yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana orang-orang pada waktu itu murtad. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan Imam Ahmad rahimahullah ketika manusia pada waktu itu terjadi fitnah, mengalami fitnah khalqul Quran. Dengan kesabaran Abu Bakar As-Siddiq dan kesabaran Imam Ahmad, dengan kekuatan ilmu yang mereka pegang di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berhasil ia menghilangkan menghancurkan syubhat-syubhat ahlul batil pada waktu itu. Dan juga Di sini ada faedah selanjutnya bagi kita, ikhwan. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan musibah yang terbesar yang dialami oleh umat Islam semenjak yang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar yang dialami oleh Muslimin lebih daripada meninggalnya Nabi mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bersama dengan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini bukanlah miliknya Rasulullah. Agama inilah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kemudian cahaya Allah Subhanahu Wa Taala redup di muka bumi. Dalam arti kata hilang orang-orang, hilang agama Allah di muka bumi, hilang keislaman di muka bumi, hilang orang-orang yang menyembah Allah di muka bumi, tidak. Nah, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal saja, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala masih Allah jaga. Apalagi tidak adanya kita yang berdakwah, ya tidak adanya kita dalam fokus untuk menyebarkan kebaikan atau matinya kita, ya tentunya tidak akan mudharat sedikit pun agama ini, tidak akan redup cahaya agama Allah dengan meninggalnya kita, meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memiliki cara yang sangat banyak bagaimana cara menjaga agamanya, apalagi meninggal seorang seperti kita yang keilmuan dan apapun yang tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difaham ya? Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Wallahi demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya dirinya. Kalau seandainya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menjadi khalifah pada waktu itu, maka tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Thumma qala thaniya. Beliau mengucapkan kedua kalinya dan beliau mengulangi sampai tiga kalinya. Faqila lahum ma ya Abu Hurairah. Ketika beliau ulang berkali-kali, ada orang berkata, "Diam engkau wahai Abu Hurairah, cukup ya Abu Hurairah." Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa beliau mengatakan dengan ucapan yang demikian? Ya, dan bukanlah ini dimaksudkan oleh Abu Hurairah, ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau Abu Bakar As-Siddiq meninggal berarti agama Allah hilang semuanya di muka bumi ini. Tapi beliau ingin menceritakan bagaimana besarnya jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan manusia dari kekufuran dan kemurtadan pada waktu itu. Faqala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mulai bercerita. Apa dalil yang beliau mengucapkan kalimat di atas? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah Usamah bin Zaid Fisabu miha ila Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Usama bin Zaid dengan 700 pasukan ke negeri Syam. Falamma nazala bi di Khashabin, dan ketika tiba di sebuah tempat yang bernama di Khashab, kubidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Wartadadul Arab haulal Madinah. Dan mulailah orang-orang Arab pada waktu itu yang tinggal di Badui, ya, mulai murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Madinah. Dan di sini ayo alikhurrahimanirrahimakumullah, bukanlah sahabat-sahabat yang ma'rufin, yang masyhurin, ya bil ilm, ya terkhusus al-mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikhabar masuk surga, orang yang ikut perang Badar, orang yang ikut perang Uhud, bukan pembahasan di sini. Itu orang-orang Badui yang terkadang mereka hadir atau mereka takut hartanya hilang atau yang saya misalnya, ya memang mereka adalah orang-orang yang lemah iman. Fajtama ilai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dan ketika mereka mendapatkan mengalami musibah yang besar, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulai banyak orang-orang yang murtad pada waktu itu, kemudian mereka berkata, "Ya Abu Bakrin. Wa Abu Bakir rudda haula'i tuwajjih haula'i ila Rum." Ya Abu Bakar, kembalikan mereka orang-orang yang telah berangkat ke negeri Rom. Waqad irtadat al-Arab haula al-Madinah. Dan sungguh orang-orang Arab itu telah murtad di sekitar kota Madinah. Kita fokus saja dulu dengan kota Madinah, kita fokus saja dulu dengan apa yang terjadi sekarang. Ya adapun itu nanti kita urus. Seakan-akan demikian disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Apa dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Faqala walladhi la ilaha illa ghairu. Law jaratul kilab bi arjul azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maradatu jaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwa walladhi yang demi jiwa yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dirinya, demi zat yang tidak ada disembah kecuali dirinya. Lau jarot kilab, kalau seandainya anjing-anjing mengepungi, ya hendak menggigit daripada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengganggu istri-istri Rasulullah, karena istri Rasulullah adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga paling dimuliai oleh para sahabat pada waktu itu. Maradatu jaisyan, aku tidak akan mengembalikan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim mereka. Walal halaltu liwa aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan pernah menurunkan bendera yang telah ditancapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Fawajjahu Usama, dan mulai tetap beliau memerintahkan Usama dan pasukannya tetap berjalan ke negeri Syam. Faja'ala, perhatikan bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la yamuru biqabilin yuriduna al-irtaq ila qad. Tidaklah Usama bin Zaid, beliau melewati dari kabilah-kabilah orang-orang yang memurtad pada waktu itu. Mereka berkata, "Lau anna hali haula quwwah ma kharaja mithl haula min indihim." Nah, kalau seandainya mereka enggak punya kekuatan, maka niscaya tidak akan mungkin dikeluarkan pasukan seperti ini untuk menyerang orang Syam. Paham di sini? Lakin nada'ahum hatta yalqurum. Nah, kita tunggu dulu. Setelah mereka bertemu dengan orang Rum, apakah mereka menang? Ya, kalau menang ya sudah, kita tetap dengan keislaman. Tapi kalau mereka kalah ya sudah, kesempatan. Tapi jangan buru-buru sekarang. Bisa-bisa kita diperangi nanti ketika kita murtad. Bisa difahami ya? Jadi subhanallah, bagaimana kekuatan ya pemahaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang membuat keberkahan dan ketakutan mimin. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Rum, Rum adalah dua negara, adalah salah satu negara adik kuasa pada waktu itu, yang mungkin hari ini adalah Amerika atau Uni Soviet ataukah China, ya negara adik kuasa, tetapi subhanallah berhasil ditumpas oleh Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid adalah seorang, bukan seorang sahabat yang tua, plus seorang sahabat yang masih sangat muda. Ya subhanallah, bagaimana didikan Al-Quran, didikan Sunnah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda pada waktu itu lahir, para pemuda-pemuda hebat. Ya, para pemuda di masa mudanya mereka berhasil meluntuhkan ya negara-negara kafir yang mereka memiliki kekuatan yang super. Ya, dan ini bukan satu kasus, kasus yang banyak. Ya, tidak hanya Usama bin Zaid yang berhasil meluluhlantahkan negara-negara pada waktu itu. Di dalam sejarah telah tercatat pemuda-pemuda yang masih berumur di bawah 30 tahun. Ya, nah kita lihat hari ini sebuah negara, sebuah zaman, peradaban yang dianggap sebagai peradaban yang maju. Peradaban yang hebat dengan segala teknologi dan yang semisalnya. Jangankan pemuda yang kita bilang untuk menjaga ya negaranya, untuk menjaga hal yang paling kecil, menjaga dirinya saja sekarang gak mampu. Menjaga waktu untuk dia kuliah, menjaga waktu untuk dia mencari nafkah. Yang ada cuma dengan game, dengan game, dengan game, dengan game, dengan game, dan seterusnya. Ya, apalagi untuk masalah keluarganya. Ibu bapaknya pergi, sudah kamu jaga rumah. Kamu jaga adikmu, kamu jaga listrik, jaga air. Jangan sampai listrik, air, hidup tanpa ada manfaat. Terkadang ini saja gak mampu. Kemudian kita membanggakan hebatnya pemuda-pemuda-pemudi hari ini. Apa yang mau dihebatkan? Apa yang mereka miliki? Ya, tentunya kita akan malu melihat bagaimana pemuda-pemuda yang hidup di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia mereka para singa, yang artinya pahlawan-pahlawan yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Tetapi yaumul qiyamah, sebagian mereka telah dikhabarkan sebagai penghuni surganya Allah Rabbul Alamin. Falaqal Rum, dan ketika mereka bertemu dengan orang Rum, fahazamuhum, kemudian mereka mampu mengalahkannya. Waqataluhum, dan mereka memperangi mereka. Waraja'u salimin, dan kemudian mereka kembali ke kota Madinah dalam keadaan mereka selamat. Fathabatu alal Islam. Kemudian orang-orang yang tadi ingin murtad tadi, lihat orang Islam menang, ya bisa menghancurkan orang Rum. Wah, ini nggak ada harapan nih kalau kita murtad ini. Kalau kita murtad, kita dihabisin. Ya, dan mereka kuat dengan keislamannya. Bilah keberkahan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimah wa rahimakumullah. Apalagi kita hidup di tengah keluarga yang mungkin amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang asing buat mereka. Ya, atau di masyarakat kita sesuatu yang asing buat mereka. Kemudian ketika kita berpegang di atas sunnah tersebut, ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang terkadang akan dipandang oleh orang dengan pandangan-pandangan yang sinis, atau bahkan mungkin akan ada intimidasi-intimidasi, apakah itu melalui lisan ataukah sesuatu yang lainnya. Keyakinlah dengan kesabaran kalian, insyaallah ta'ala kalian akan bisa menyelamatkan keluarga kalian, bisa menyelamatkan orang-orang yang paling kalian cintai, ibu dan ayah kalian. Kalian bisa menyelamatkan kerabat dekat kalian. Dan mungkin kalian juga biiznillah bisa menyelamatkan masyarakat kalian. Tetapi ketika kalian, kita tidak mau bersabar dengan keterasingan ini, perbedaan dengan masyarakat kita, terkhusus masalah-masalah itu, masalah prinsip, masalah akidah, masalah tauhid, yang kemudian karena kita tidak enakan, ya kita telah menghancurkan diri kita sendiri. Sesuatu yang telah kita ketahui bahwasanya akidah as-sahihah adalah jalan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Ya, dan demikian juga faedah tersebut tidak bisa diambil oleh ibu kita. Faedah tersebut tidak bisa diambil oleh ayah kita. Mereka tetap dengan apa yang mereka yakini dari agama, dari pemahaman, dari akidah, dari amalan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia yang banyak. Tetapi ketika seseorang berusaha berpegang bersabar di atas sunnah, menjadi sebab hidayah buat orang lain. Ketika Ummu Habibah radhiyallahu taala anha beliau hijrah ke Habasyah pada waktu itu dalam keadaan kesendirian, beliau mengurusi anaknya. Ya, beliau bersabar dengan keislamannya, bersabar dengan keistiqomahannya. Yang kemudian cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk melamar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha menjadi istri beliau. Ya, nah dia melihat bagaimana kekokohan dan keteguhan seorang wanita yang berada di negeri asing, boleh tetap dengan agamanya, tetap dengan keyakinannya, sehingga menjadi sebab hidayah asisten atau ajudan raja tadi, dia masuk Islam, melihat bagaimana kesabaran Ummu Habibah dalam menjalankan agama. Kemudian dia mengatakan, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam kalau engkau bertemu dengannya. Demikianlah ayuhal hadirun wal hadirat ibrah. Ibrah yang sangat banyak. Yang kita bisa membaca di buku-buku para ulama. Bagaimana kekuatan sunnah jadi sebab hidayah buat orang lain. Ya sabarlah. Hanya kesabaran itu cuma sedikit saja. Rasulullah mengatakan as-sabr fi awal musaddamah. Sabar itu adalah di awal kejadian. Di situ saja kita butuh sabar. Ya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Setelahnya itu akan menjadi kemudahan untuk diri kita. Ya bukan sepanjang hidup kita, kita akan mengalami hal yang sama. Apa yang kita alami di hari pertama akan berbeda dengan hari yang ketiga. Hari yang ketiga kita alami akan berbeda dengan hari yang ke-10. Ya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Walakinnakum tastajilun." Tetapi kalian terlalu terburu-buru, kata Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Baik. Wa hadha huwa tamassuk Abi Bakar bis sunnah. Ala ragam min faja'ati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa faqratu irtilalil arq. Dan demikianlah kuatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ragam min faja'ati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan faja'ah itu adalah musibah yang datang tiba-tiba, yaitu meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah besar. Ya seperti yang telah saya sebutkan tadi, saking besarnya musibah orang-orang murtad dari agama. Ya, ya sudah dulu agama mereka berpikir agama itu milik Muhammad, hilang Muhammad sudah hilang agama. Ya, wafat qaratil irtidadil arab, dan juga setelah wafatnya Rasulullah sudah menjadi sebuah musibah yang besar, bersama dengan itu orang-orang Arab murtad pada waktu itu. Dua hal. Jelas. Yang ketiga, udzifa ilaihi ma tatsbitun nas lahu intilaqan minal aql alladhi yufdi bima qaduhu bi. Kemudian juga saran manusia-manusia yang mereka memiliki akal dari sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, yang menyarankan untuk menghentikan pengirim pasukan kepada Usamah bin Zaid. Ini tentunya akan membuat seseorang itu menjadi lemah, ya enggak? musibahnya besar, kemudian di sekitarnya orang dalam yang murtad, dan orang-orang yang dijadikan sebagai acuan. Sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Abu Bakar Siddiq, menyarankan untuk tidak mengirim pasukan tersebut. Nah, paham sini ya? Ini tentunya akan membuat seseorang itu bisa goyang, akan membuat seseorang itu dia akan tidak akan kokoh. Baik. Dan kalau seandainya beban itu ayuhul ikhwah ditimpakan atau dibebani di atas pundak-pundak kita, wallahi iman-iman seperti kita, iya dan bila ayuhul ikhwah, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang keluar dari Islam karena tidak sanggup menahan bagaimana ujian dan cobaan pada waktu itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa difaham ya? Tetapi lakin asyar alladhi ta'allamuhu Abu Bakar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi hadahu ila ma syaddi qara'ihum. Akan tetapi syariat yang ditanamkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, inilah yang menjadi sebab kuatnya pegangan beliau. Ya, inilah yang menjadi hidayah buat beliau di tengah syaddi qara'ihum, di tengah bala dan musibah yang terjadi pada waktu itu. Baik. Ya, ala wa khaufuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'khiri ma qaddamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu merupakan ketakutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengakhirkan apa yang telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan Usama bin Zaid tersebut. Itu yang ditakuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak menjalankan sunnah beliau. Ini syahid yang ingin kita sampaikan. Bagaimana kuatnya Abu Bakar As-Siddiq berpegang teguh di atas sunnah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Usama bin Zaid dan juga Abu Bakar As-Siddiq berhasil menumpas orang-orang yang murtad pada waktu itu dan menjadilah kondisi kembali normal sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat aqibatu tamassuki bisunnati lilintisar 'alal adu wasabatu 'alal Islam. Dan demikianlah akibah. Ya, dampak yang didapatkan oleh orang yang berpegang teguh di atas sunnah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di atas musuhnya Allah dan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, ya, di atas kekuatan Islam itu sendiri. Jelas? Baik. Tanbih, kemudian ada catatan kecil di sini. Catatan penting. Sebutkan qala Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i rahimahullah, waqad haqaqa al-ulama, dan sungguh para ulama telah menyebutkan anna ghalabat al-anbiya 'alal qismain, bahwasanya pertolongan para nabi itu ada pada dua hal, ghalabatul bil hujjah wal bayan, kesuksesan dan kemenangan mereka dengan hujjah dan penjelasan, wa yathabitatul li jami'ihim, dan itu semuanya berlaku untuk seluruh para nabi, wa ghalabatu bis-sayf was-sinan, dan mereka juga dimenangkan dengan pedang dan apa tombak dan semisalnya. Wa yathabitatun li khususil ladina umiru minhum bil qital fi sabilillah. Ya, dan itu khusus kepada nabi-nabi dan rasul yang diperintahkan mereka untuk berperang di jalan Allah. Jadi kemenangan mereka itu dua. Kemenangan dari sisi hujjah wal bayan dan kemenangan dari sisi saif was sinan. ولهذا قرر العلماء أن المؤمنين المستضعفين اليوم في مجتمعاتهم الذين لا يؤمرون بالقتال. Demikian para ulama dengan dalil-dalil di atas mengikrarkan bahwasanya kaum mukminin dalam keadaan yang lemah pada hari ini, jadi komunitasnya mereka alladzina la yu'maruna bil qital, mereka tidak diperintahkan untuk berperang. Iya. Yeah. Dan perperang itu juga harus kita ketahui. Ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Litakunu kalimatallahi al-ulia. Adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bukan untuk kedudukan si fulan. Bukan untuk kedudukan si alan. Bukan untuk maslahat si fulan. Bukan untuk maslahat si alan. Maslahatnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah, sehingga kekufuran, kesyirikan itu bisa hilang. Itu tujuan ditegakkan jihad. Itu tujuan disyariatkan. Ya, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, terlebih mereka memerangi kita. Adapun jihad memerangi muslimin, jihad memerangi pemerintahan muslimin, itu sama sekali bukan jihad. ini sama sekali bukan dari ajaran yang diajarkan dalam Islam. Ya, dan kita ketahui bahwasannya ya, negeri kita adalah mayoritas muslimin. Ya, walaupun di sana ada khilaf apakah negeri, apakah dikatakan itu negeri Islam ataukah bukan Islam, al-muhim. Ya, al-muhim yang terpenting, mayoritas di negeri kita adalah muslimin. Ya, pejabat-pejabatnya sebagian besar mereka adalah muslimin yang menampakkan sholat dan seterusnya. Ini hukum asalnya mereka muslimin. Ya, hukum asalnya. Kecuali nampak hal-hal yang jelas, yang nyata mereka berbuat kekufuran. Nah, ketika jihad yang Anda serukan, siapa yang Anda jihadi? Siapa yang Anda arahkan kalimat jihad Anda? Yang kedua, jihad yang Anda tegakkan untuk membela apa? Jadi dua hal yang perlu dipahami. Ya, kalau jihad yang Anda maksudkan tegakkan untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membela fulan, bukan untuk membela alan, bukan untuk membela kelompok fulan, bukan membela kelompok alan. Satu hal benar. Nah, yang kedua, siapa yang Anda perangi? Siapa yang Anda hendak jihad? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan seorang muslim tidak jatuh daripada lubang yang sama. Segala sesuatu yang terkadang terjadi di sekitar kita, ya, itu merupakan pelajaran untuk kita semuanya. Ya, bagaimana surya yang memang di awal terjadi mudayqat, terjadi tekanan-tekanan kepada orang-orang Sunni yang karena memang pemimpinnya waktu itu adalah Syi'i dan sampai hari ini Syi'i. Alawiyun. Ya, Syi'i yang memiliki akidah yang kufur. Iya. Akan tetapi mudayqat, kesempitan hidup yang dirasakan oleh muslimin yang ada di Suriah, yang mana terkadang mereka dijadikan nomor dua, ya, warga nomor dua, bukan warga utama, tapi mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa sekolah, mereka masih bisa mencari nafkah, mereka bisa mencari rezeki, mereka bisa berkumpul dengan anak-anak mereka, walaupun dengan segala kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tetapi subhanallah, ketika yang disemangati muslimin untuk membuat pergerakan-pergerakan, jadilah demonstrasi. Yang awalnya bukanlah demonstrasi besar-besaran. Hanya sekelompok orang yang melakukan demonstrasi. Yang namanya ketika terjadi demonstrasi, terjadi kerusuhan, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kalau saya tidak salah ingat, terbunuhlah seorang anak kecil dari kalangan Sunni pada waktu itu. Yang kemudian semakin membuat emosi ya masyarakat muslimin pada waktu itu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Hari ini mereka bukan sulit mendapatkan pekerjaan. Atau mendapatkan pekerjaan tetapi di nomor dua kan. Bukan hanya itu saja yang mereka dapatkan. Tetapi telah meninggal ayah-ayah mereka. Ribuan perempuan sudah menjadi janda. Ratusan ribu anak-anak sudah menjadi yatim. Ya, sudah berapa ratus ribu manusia sudah meninggal. Mereka bukan lagi memikirkan pekerjaan. Tapi yang mereka pikirkan, apakah mereka masih hidup besok atau tidak. Bukan lagi memikirkan cuma makanan. Kalau makanan perut kosong itu selalu menghampiri mereka. Oleh karena itu seorang muslim kais, kata Rasulullah. Seorang muslim adalah orang yang cerdas. Biarkan ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Kita dituduh sebagai murjiah, biarkan. Biarkan kita dituduh sebagai penjilat pemerintah, silakan. Ya, biarkan kita dituduh. Ya, sebagai orang-orang yang membiarkan kezaliman. Karena kita diam. Karena kita selalu mengingatkan muslimin untuk bersabar dengan pemimpinnya. Biarkan manusia berucap dengan ucapan apapun yang mereka inginkan. Wallahi, ini tidak akan memberikan mudarat sedikitpun kepada kita. Wallahi. Dan itu akan menjadi ya ringan beban kita di hadapan Allah. Karena ucapan-ucapan manusia hari ini memanas-manasi masyarakat untuk membenci pemimpinnya yang kemudian dikhawatirkan terjadilah peperangan, terjadilah kerusuhan dan semisalnya. Melawan, melayang sekian ribu nyawa muslimin. Siapa yang terlibat, dia akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la tul'inu abak, jangan kau melaknat bapakmu. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana saya melaknat bapak saya sendiri? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tul'inu abar rajul yul'inu abak. Ya, dengan engkau melaknat seorang bapak orang lain, kemudian dia melaknat bapakmu dan engkau menjadi sebab bapakmu terlaknat. Dia tidak terlaknat bapaknya. Dia tidak terlibat untuk membunuh muslimin. Dia tidak terlibat dalam membantai muslimin. Tetapi lisan-lisannya memberikan pengaruh ya di dalam dia memerangi muslimin, ya sebab tertumpahnya darah muslimin, ini semuanya akan dimintai tanggungjawaban di hadapan Allahur Rabbul Alamin. Dan tujuannya para hadirin dan hadirat, kalau seandainya ekonomi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa innahu qutu yaumihi fa kana mu'izzat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya dan badannya sehat, dan dia memiliki satu makanan, makanan sehari makan, maka seakan-akan dunia yang berada di bawah kakinya, kata Rasulullah. Kalau seandainya adalah kelemahan, kelemahan dari sisi agama, maka pergerakan itu para hadirin, itu harus dengan kekuatan. Ya, kekuatan yang harus dia miliki. Dan kedua selanjutnya, siapa yang dia perangi di sini? Makanya disebutkan, alladzina la yu'maruna bil qital. Mereka tidak diperintahkan untuk diqital. Hum muntasiruna bil hujjah al ilmiyah allati tudma kullu batilin wa jidalin. Ya, tetapi mereka ditolong dengan hujjah al-ilmiyah. Ya, walaupun kita hadirin menjaga lisan kita dari pemimpin karena demikian yang datang dari Nabi kita, bukan berarti kita para hadirin rahimahli wa rahimahkumullah tidak mengingkari. Kita mengingkari ya sif yang bentuk pemikiran liberal, kita mengingkari sekulerisme, kita mengingkari pemikiran-pemikiran komunis, kita mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Ya, asatidah al-sunnah. Mereka punya kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah yang mereka ajarkan untuk apa? Membahas sekularisme. Membantah pemikiran-pemikiran kesyirikan. Membantah penyatuan semua agama. Pelajaran kitab Nawaqidul Islam di mana-mana diajarkan. Dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan, terkadang seseorang menjadikan sandaran. Ya seperti saya dong kalian dakwahnya. Ya, seperti saya yang fokus masalah ini, fokus masalah itu. Berani saya sikat sana, saya berani sikat sini. Bagaimana seseorang dia menjadikan perbuatannya sebagai barometer? Barometer kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika Al-Quran dan Sunnah mengharuskan kita berbicara, A yang kita bicarakan. Ketika Al-Quran dan Sunnah mengarahkan kita berbicara, B yang kita bicarakan. Faham di sini? Dan tidak ada sama sekali luat yang dianggap sebagai luat Al-Sunnah insyaAllah. Ya, yang meridha dengan sekulerisme, ridha dengan liberalisme. Kita meyakini pemikiran liberal yang ingin menyatukan semua agama itu sama, tidak ada perbedaan semua agama, ini kafir. Ini keyakinan kufur. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati-hati kita. Tidak ada keraguan sedikit pun di kalbu kita. Dan kita bermohon dan meminta kepada Allah agar keyakinan ini ditanam kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah. Namun ketika kita tidak mencela pemerintah dengan cara mereka mencela, ya tidak memprotes pemerintah dengan cara yang mereka protes, kemudian dengan ya ketidak ada keadilan dan kejujuran, dianggaplah kita sebagai orang-orang yang menyuburkan pemikiran liberalisme. Terserah kalian mau ngomong apa, terserah kalian mau buat apa, insya Allah tidak memudaratkan kita sedikit pun, karena keyakinan itu tertanam pada diri dan jiwa kita insya Allah. Dan kita mohon kepada Allah demikian. Ya, dan kita memantah apa yang kita mampu dari pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang menyatukan semua agama. Jelas ya? Wa ammal ladzina lahumul quwwah was sultan fayumaruna bil ta'yid al hujjah bis sinan. Dan orang-orang yang mereka memiliki kekuatan ya dan juga pengaruh, mereka diperintahkan untuk berperang untuk menguatkan hujjah dengan sinan tersebut. Jadi hujjah itu dikuatkan dengan pedang, supaya lebih menanam ketakutan kepada mereka. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, ketika pasukan itu keluar berperang, sehingga membuat takut orang-orang pada waktu itu tidak mau murtad atau masuk ke dalam agama kekufuran. Baik. Wala hadza fal hujjatul ilmiyah ghaliba fi kulli zamanin walhamdulillah ala hadza. Maka di dalam maka kesimpulannya ya ala fal hujjah, hujjah ilmiah itu selalu menang di setiap zaman. Sebagaimana yang telah ditanyakan pada pertemuan yang lalu dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini sebagai jawabannya. Walhamdulillahi ala hal. Walama kana ahlul hadithi aqwanas hujjata liannahum a'lamuhum bil Qur'an. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innan nasan yujadilunakum bishabahil Qur'an. Fakhuduhum bis sunan. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. Dan wala makana ahlul hadis, dan ahlul hadis adalah orang yang paling kuat di antara manusia hujahnya. Li'annahum a'lamu bil Qur'an, dikarenakan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innan nasan, sesungguhnya manusia ya yujadilunakum, mereka menjidali kalian dengan ayat-ayat yang mutasyabih, dengan ayat-ayat yang tersamar, ya seakan-akan Al-Qur'an saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya dari sumber-sumber mereka yang telah kita lewati di dalam banyak pelajaran-pelajaran kita. Ya. Fakhudhuhum bis sunan. Taib. Fakhudhuhum bis sunan. Maka ambillah dengan sunnah. Faham di sini? Kucai mereka dengan sunnah. Fa inna ashabus sunan a'lamu bi kitabillah. Karena ashabus sunan itu adalah orang-orang yang mereka lebih faham tentang kitabullah. Walamma kanu a'lamu bi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam kanu atba'uhum lil kitab wa sunnah fala yastaghribanna khalqalfi an tajma kalimata ahlil ilmi ala tafsir ta'ifa mansura bi ahlil hadis. Ya walamma kanu a'lamu bi hadin nabi, dan ketika mereka adalah orang yang paling memahami tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Alkitab dan Sunnah. Mereka kan bisa menjelaskan ayat ini dengan ayat ini tidak saling bertentangan. Ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini. Ya, ini ayat mutasyabih. Maksudnya adalah begini, bukan begini, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Ya, mereka yang mengerti petunjuk Rasulullah kan bisa memahami. Karena ahlul batil, sebagaimana telah kita pelajari dalam kitab Kasyf Syubhat, ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, mereka mendatangkan dalil-dalil ayat-ayat yang mutasyabih untuk menginginkan fitnah di tengah-tengah muslimin. Nah, ulama ar-rabbaniyun, ahlul hadis, mereka akan bisa mengetahui dari syubhat-syubhat dan keanehan mereka dalam beragama, dalam mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Fala yastaghribanna khalfi. Tentunya sesuatu yang tidak aneh. Ya, sesuatu yang tidak, apa istilahnya, tidak keliru atau tidak aneh, atau yang misalnya, yang mana alul hadis, alul ilmi, mereka sepakat bahwasanya yang diinginkan sebagai ta'ifatul mansurah adalah alul hadis. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang seseorang dicerdaskan, diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dicerdaskan dalam agama. Wala tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq, dan terus menerus satu kelompok dari umatku yang mereka akan nampak di atas kebenaran. Ma anna la yakfa 'alal hasib irtibatul jumlatul ula allati wafiqu fid din bil ukhra allati ya intisar hadhihi ta'ifa. Maka tidak ada tersembunyi ya bagi kita semuanya, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, irtibat, adanya dua ikatan di antara jumlah. Yang pertama, apa jumlah yang pertama? Mayyurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya. Kemudian sisi yang kedua, zahirina 'alal haqq. Ya. Ikatan pertama dan kedua. Allati yuwaffiqu fid din bil ukhra allati ya intisar hadhihi ta'ifah. Ya, dengan mereka memahami agama, mereka diberikan taufik untuk memahami agama Allah. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Wa min jawami'il kalimihi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan dari ya ditanya oleh apa disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, bahwasannya itu adalah jawamil kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kumpulan-kumpulan jawamil kalim, kalimat yang ringkas tetapi di dalamnya mengandung makna yang sangat luas. Baik. Kemudian ya wali rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut atau kita cukupkan karena masuk ke bab Belum masuk bab yang baru ya. Belum. Ini masih subbab di atas. Kita baca. Wassalam atau kita stop? Bisa dibaca mungkin sekitar 10 menit. Tahdidu mukhalifir rasul bizik awil kufri. Ancaman ya kesesatan dan kekufuran bagi orang-orang yang mereka menyelisihi dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Madama qad kataballahu li atba'in nabiyhi sallallahu alaihi wasallam as-samat 'ala ad-din. Faqad ja'ala mukhalafihi 'ala khatrin min dinihim. Faqala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fakaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim. Thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiq. Kita tunggu sebentar, ada terputus. Ahwan Ustaz masih di mute Ustaz. Kadar oleh yang telepon barusan. Putus dia. Baik. Kita baca. Idza qila lahum, ketika dikatakan kepadanya, kembali kepada mereka, ayolah kita apa yang diturunkan kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau akan melihat orang-orang munafikin, mereka akan menghalangi manusia ya sekuat-kuatnya dari engkau wahai Muhammad. Fa kaifa idza asabatum musibatun? Dan bagaimana halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian datang kepadamu ya sambil mereka bersumpah dengan nama Allah dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak menghendaki ya selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Demikianlah keadaan orang-orang munafikin. Ketika mereka dalam keadaan kuat, mereka akan menampakkan kekufurannya. Ya, dan bersama dengan itu, dalam kondisi lemah, semaksimal mungkin mereka akan menutup manusia dari jalan kebenaran. Tetapi ketika ketahuan apa yang mereka lakukan, mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang menyesal, kami adalah orang-orang yang berdamai dengan kalian, tidak ada maksud kami apa-apa. Demikianlah kondisi orang-orang munafikin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari orang-orang munafik. Qala Ibnu Al-Qayyim tawa'adahum bi annahum idza asabat musibah fi uqulihim wa adyanihim wa basairihim wa abdanihim wa amwalihim bisabab al-iradihim amma jabir rasul wa tahkimu ghair wa tahakkum ilahi kama qala ta'ala fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah ayusibahum bi ba'di dhunubihim i'tadharu bi annahum innama qasadul ihsan wa tawfiq. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tawa adahum ya dengan mereka bersumpah bi annahum idza asabatu musibah tawa adahum bi annahum itu di mana kembali tawa adahum ya sehubungan dengan ayat di atas tawa adahum bi annahum idza asabatu sehubungan dengan ayat di atas di mana orang-orang musyrikin ketika ditimpa kepada mereka musibah dalam akal mereka dan juga pada agama mereka dan juga pada pandangan mereka, dan juga pada badan mereka, dan harta mereka, itu dikarenakan berpalingnya mereka dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghakimi, menggunakan hukum selain dari hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mencari hakim yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan, fa'in tawallau, dan kalau seandainya mereka berpaling, fa'alam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari penyimpangan mereka tersebut dengan ditimpa kepada mereka sebagian dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, i'tadaru. I'tadaru, kemudian mereka ya yulihu rahimani wa rahimakallah berdalih bi annahum innama qasadul ihsan. Mereka tujuannya baik. Mereka tujuannya tidak macam-macam. Ya, ketiga mereka ketahuan apa yang mereka lakukan dari makar busuknya mereka. Wa thalithatul athaqi anna hadhil musibah qad tusab min dinil mar maqtalan hatta yukfa. Ya, celakalah. Wa thalithatul athaqi itu artinya celakanya anna hadhil musibah, sesungguhnya musibah ini terkadang bisa menimpa agama seseorang yang bisa mematikannya, bahkan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Baik, perhatikan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah inna qaulillahi ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menyebutkan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Amara man khalafa amrahu yuhadzarul fitnah, al-fitnah ar-riddah wal-kufr. Amara, diperintahkan siapa yang mereka menyelisih perintah Rasulullah untuk diingatkan kepada mereka karena adanya fitnah. Dan fitnah di sini maksudnya adalah kekufuran. Faham ya? Jadi ketika seseorang menyelisih sunnah Rasulullah, menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dia terjatuh kepada bidah yang bentuknya mufassiqah, tapi bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bukan langsung otomatis, tapi pelan-pelan. Ya, karena orang yang dia berbuat kesesatan terkadang pelan akan nampak. Ya, makanya disebutkan dari sebagian para ulama bahwasanya ulama mengetahui fitnah di awalnya muncul. Adapun kita orang awam mengetahui setelah dia dari begitu. Tapi awal kemunculannya para ulama sudah memahami, ini jalan orang ini enggak baik. Ini jalan orang ini sudah mulai aneh. Ini jalan orang ini sudah mulai menyimpang. Sudah diketahui di awal munculnya. Ya, adapun kita orang awam baru tahu kalau sudah nampak jelas kesesatan. Bisa difahami ya? Taib. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sampai jangan ada lagi fitnah. Apa fitnah? Jangan ada lagi kekufuran. Qala Imam Ahmad fi riwayat Al-Fadl Ibn Ziyad, nadartu fil mushaf wa wajadtu ta'at ar-rasul fi 33 mawdu'. Aku melihat dalam mushaf dan aku mendapatkan kewajiban untuk taat kepada Rasul disebutkan dalam Al-Quran itu 33 tempat. Suma ja'ala yatlu, kemudian beliau memulai membaca ayat faliyah dari ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah yusibahum adzabun alim wa ja'ala yuqarrir wa yaqul wa mal fitnah. Kemudian beliau mulai mengulang-ulanginya dan beliau berkata apa itu fitnah? Asyirku. Fitnah itulah asyirku. La'allahu idza radda ba'du qawlihi ayaqa fi qalbi syai' min az-zai fayazi qalbu fayuhlikuhu. Ya, karena bisa saja seseorang ketika dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan ditanam dalam hatinya penyimpangan. Ya, dan penyimpangan di dalam hatinya ya itu akan membuat dia binasa. Jelas? Wa ja'ala yatlu hadhil ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, dan sekali-kali tidak demi Rabbmu tidaklah engkau dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Baik, kita baca. Mungkin berhenti sampai di sini dulu, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Silahkan ikhwan sekalian kalau ada yang ingin bertanya bisa menyampaikan di chat ataupun langsung mengambil mikrofonnya bagi yang ada di grup Zoom. Silahkan. Pertanyaan dari saya Ustaz, terkait tadi kemenangan para nabi ada dua, hujah dan pedang. Itu bagi siapa saja yang istilahnya kemenangan, berarti kemenangan pedang dan tombak itu karena kita kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad, membela kalimat Allah, itu disamakan dengan posisi para nabi yang diperintahkan untuk berjihad melawan orang yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, Ustaz. Tetapi kadang kaum muslimin menang, kadang kaum muslimin kalah, Ustaz. Apakah istilahnya janji kemenangan itu kepada para nabi dan kepada kita yang mengikuti nabi itu tidak sama, Ustaz? Baik. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika muslimin dia meninggal, maka meninggalnya dia dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kemenangan itu sendiri. Karena dia telah tercatat sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya memang kondisinya muslimin itu kalah, agama menjadi cerai-berai. Yang tadinya agama di situ kuat, kemudian agama tersebut melemah. Iya. Dan bahkan orang-orang yang tadinya membela agama, dia sudah mulai untuk menyimpang dari agama tersebut. Ya, dan kita bisa mengambil pelajaran dari perang Uhud. Ketika ada salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan, secara zahir para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia mereka terkalahkan dalam arti kata tercerai berainya pasukan. Tapi di akhirat tentunya mereka adalah orang yang mulia. Ya, bukan berarti kekalahan sini adalah kekalahan mutlak. Arti kekalahan yang artinya tadinya musyrikin sudah kalah, kemudian mereka balik kembali dan menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah ingatkan di perang Hunain, ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka merasa takjub dengan banyaknya jumlahnya mereka, yang kemudian menjadi sebab kekalahan dalam peperangan pada waktu itu. Nah, ketika kita mendapatkan muslimin, mereka dalam berperang melawan orang-orang kafir, apakah dengan pedang, dengan tombak atau yang semisalnya, ya kemudian dia mendapatkan kekalahan, bisa saja ada hal-hal yang dia keliru yang menyimpang di situ. Atau ketika dia menghujahi dengan bayan dan hujah, ya ada sesuatu yang keliru yang salah dalam kalbunya. Ataukah jalannya sebagaimana telah disyaratkan oleh Syekh di dalam pembahasan kita di bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan bagi yang lain untuk bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ustaz, yang Ustaz terangkan tadi mengenai kaum-kaum munafikun, kita di zaman yang serba banyak fitnah, dan kita jangankan sekelas kita yang kaum awam, sekelas Umar bin Khattab, dia sangat khawatir beliau tertimpa sifat munafikun ini, Ustaz. Nah, bagaimana di zaman sekarang ini kita bisa menghindari atau menjauhi sifat-sifat munafikun itu, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Masyaallah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya kenifakan itu ada dua. Ada yang namanya kenifatul i'tiqadi, ada yang namanya nifakul amali. Nifak al-i'tiqadi, seseorang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Dan ini merupakan nifak i'tiqadi yang mana mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Dan golongan munafik al-i'tiqadi ini muncul ketika ya kekuatan Islam itu menjadi kekuatan Islam itu nampak dan zahir. Ya, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang ada di awal pertama adalah muslimin dan musyrikin. Baik, kemudian setelah Islam menjadi kuat, Islam berhasil menguasai kota Madinah dan kota Mekah, ya mulailah muncul orang-orang munafikin yang mereka menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufurannya untuk menjaga harta mereka, menjaga kedudukan mereka, dan menjaga eksisnya mereka tinggal di negeri tersebut. Bisa difahami ya? Ini yang sifatnya nifaq al-i'tiqadi. Ada yang namanya nifaq al-amali. Nifaq al-amali adalah perbuatan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi ada sifat-sifat munafik pada dirinya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqun thalatha. Ayat-ayat tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia berdusta. Idza akamana khana. Ketika dia diberikan amanah, dia itu mengkhianati. Ketika dia berjanji dia menyelisih. Ya, ini merupakan sifat-sifat dan perangai-perangai orang-orang Yahudi atau perangai-perangai dari sifat orang munafikin. Tetapi ini disebut dengan nifaq al-amali yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari Islam, tetapi ini merupakan dosa besar. Ya minal kabair. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dari penyakit, apakah itu nifaq al-itiqadi ataukah yang sifatnya nifaq al-amali? Tentunya jalan yang paling benar adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal syariat Allah yang agung. Ya, inilah akan bisa menyelamatkan kita dari segala penyakit-penyakit kejelekan. Dan tentunya kita tidak akan bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Rasul, tidak bisa mengenal agama ini kecuali dengan cara kita menuntut ilmu agama. Ya, dengan kita menuntut ilmu agama, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseorang memudahkan dirinya jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sementara surganya Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka terselamatkan dari penyakit syubhat dan terselamatkan dari penyakit syahwat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang seseorang memiliki rasa takut kepada kedudukan Allah Rabbul Alamin yang Maha Tinggi, dengan dia menjauhi dosa dan menjauhi maksiat berupa syahwat, dan dia bisa menahan dirinya daripada syahwat itu sendiri dan juga masuk dalamnya syubhat, maka tidaklah tempat kembalinya kecuali hanya surganya Allah. Dan penyakit syubhat dan syahwat akan bisa diobati dengan menuntut ilmu agama. Ya, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah gencarnya fitnah yang mereka dapatkan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik mulai menampakkan kenifakannya. Orang-orang yang dalam hatinya ada kerusakan mulai menampakkan kekufurannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Apa yang mereka miliki karena kuatnya mereka berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya sembari berdoa, menjaga pergaulan, ya menjaga lingkungan yang baik dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang kawan yang tidak pernah meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, bersedekah, tetapi ia menikah dengan seorang ateis dan dua anaknya juga ateis. Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagaimana dengan kawan saya tersebut, Ustaz? Kenapa amal solehnya tidak membuatnya menjadi semakin dekat dengan Allah? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, perlu kita ketahui inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Ayat ini adalah hak, tidak ada kesalahan, kekeliruan sedikit pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Tetapi ketika ada orang yang mereka tetap berbuat dosa, berbuat maksiat, sementara dia adalah orang yang rajin dalam sholatnya, maka bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi terkadang sholat yang dilakukan itu salah. Apakah dia tidak ada keikhlasan dalam sholatnya? Apakah dia tidak menjaga batasan-batasan dalam sholatnya? Ataukah dia tidak memahami apa yang dia ucapkan dalam sholatnya? Padahal dalam sholatnya dia berkata, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْضَلِينَ. Ya, tunjukilah hukum kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah engkau laknati dan engkau murkai. Ini dua golongan dari ahlul kitab, yang mereka masih memegang kitab, yang mereka masih memegang agama, akan tetapi mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah, apalagi orang-orang yang tidak punya agama sama sekali. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh seseorang yang menikahi seorang wanita kecuali dari kalangan ahlul kitab yang tidak berbuat kesyirikan. Adapun ateis jelas musyrik, mulhid, kafir. Ya, yang ahlul kitab juga kafir, tetapi kafirannya itu jauh lebih ringan. Ya, maka tidak boleh nikah dengan musyrikin, tidak boleh menikah dengan mulhid, karena mulhid, ya ateis itu bukan dari kalangan ahlul kitab. Jadi tidak lain karena dia tidak menjalankan konsekuensi dari apa yang dia lakukan dari sholatnya. Maka orang yang sholatnya baik, maka insya Allah akan baik daripada amalan-amalannya. Ya, dan seperti yang pernah saya ceritakan, seorang dukun yang dia sholat tetap 24, dia sholat terus, tidak pernah ditinggalkan sholat, bahkan dia selalu menjadi imam sholat, dan kalaupun tidak jadi imam, dia soft awal, tapi sholatnya bukan untuk Allah. Ya, dia sholatnya untuk menipu manusia. Kalau seakan-akan dia adalah orang yang soleh, untuk mendapatkan, supaya mendapatkan pasien yang banyak yang bisa yang mendatanginya. Dalam keadaan dia tidak pernah berwudu, dalam keadaan dia tidak pernah bersuci, dan ruku dan sujud yang bukan kepada Allah, tapi kepada syaitan. La'natullah alaih. Baik Ustaz, mungkin cukup untuk kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Ahad di waktu pukul 11.30 waktu Jepang atau 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita tutup Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.